Dipertemukan sesal takkan ada arti karena semua telah terjadi. Kini kau telah menjalani sisa hidup. Mungkin salahku lewatkanmu, tak mencarimu sepenuh hati.